Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله وأخواتي في الدين رحيمني ورحمكم الله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini setelah salat zikir kita talabul ilmi untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit kajian kita dalam kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa Asy-Syafi, atau yang disingkat dengan Adda Wad-Dawa. Ikhwat fillah, kita masih membaca atau membahas tentang pengaruh doa dan sebab-sebab yang membuat doa tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab yang menyebabkan doa itu diijabai, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika seseorang bertawassul dengan asma wa sifatullah, dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa orang di antara antum yang membawakan satu doa yang dicontohkan dalam suatu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, siapa yang sudah hafal? Abu Zulfah, tafadhal. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وجلاء حزني همي وذهاب همي. Barakallahu fikum. Taib, siapa yang sudah hafal? Yaqub, tafadhal. Nur Khalis. Naam. Bah, sudah hafal, Mbah? Naam, barakallahu fikum. Naam, nah, mana yang lainnya ini? Para abah. Abu Fadlan, tafadhal. Wahyu, tafadhal. Memang dunia ini menyibukkan. Ya, Nur Khalis ya. Satu minggu cuma berapa baris enggak hafal. Sebenarnya gampang hafal ya. Cuma untuk mempersiapkan diri, mengorbankan waktu itu yang susah. Naam, tafadhal. Ukasha. Sudah apa? Pak Kasman? Belum. Naam, naam, siapa yang sudah hafal? Naam, ikhwat fillah. Minggu depan harus sudah hafal semuanya. Ya. Mungkin beralasan tidak ada kitabnya. Hanya saja para abak tidak bisa berkilah karena sudah dikirim oleh salah seorang di antara ikhwah di grup. Naam, tentang doa ini. Benar, Nasrul? Sudah ya. Naam, cuma kita belum sungguh-sungguh untuk mengorbankan waktu untuk mendapatkan senjata yang luar biasa ini. Nah, ini senjata yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nah, dalam hadis yang Rasulullah sebutkan ya. Karena senjatanya seorang mukmin adalah doa. Senjatanya seorang mukmin adalah doa. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Doa yang sangat pendek yang tentunya kita akan berupaya untuk bersungguh-sungguh mendapatkan senjata ini agar Allah hilangkan kegundah-gulanahan yang kita hadapi dan juga kesedihan yang sering kita hadapi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan sedikit pada malam hari ini membaca kitab Ad-Da'wah Dawa. Namun jangan lupa untuk minggu depan sudah hafal seluruhnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, ma kuriba nabiyun minal anbiya'i illa istighatha bitasbih. Tidak ada seorang nabi pun yang ketika ditimpa perkara yang sulit, yang susah, yang sempit, melainkan pasti nabi tersebut beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tasbih. Ini ucapan Ibnu Mas'ud, hanya saja tidak disebutkan sanadnya, di mana ucapan ini berada tidak disebutkan. Yang jelas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga beristighatsah. Istighatsah yaitu maknanya talabul ghaus, yaitu minta kelapangan ketika menghadapi kesempitan dan kesusahan. Ketika kaum muslimin berjumlah kurang lebih 314 orang bersama Rasulullah SAW dikepung oleh musuh berjumlah 1000 orang lebih, berarti 1:3 kekuatan yang tidak seimbang. Orang-orang kafir Quraisy 1000, kaum muslimin 300-an. 1000:300. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kemahnya. Beliau pun mengangkat kedua tangannya ke langit, ke arah langit, dan beristighatsah, berdoa kepada Allah Taala minta kelapangan dari kesempitan, minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla sampai jatuh ridanya Rasulullah. Ridha itu kayak apa namanya? Selendang ya. Ketika Rasul berdoa angkat tinggi-tinggi, jatuh ridanya, jatuh ke bawah. Diangkat lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasul berdoa lagi, saking tingginya, jatuh lagi ridanya ke tanah. Diangkat lagi sampai 3 kali. Sungguh-sungguhnya Rasulullah beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan memberikan kelapangan dari kesempitan yang beliau sedang hadapi, karena menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, 3 kali lipat dibandingkan kaum muslimin, yang kalau kaum muslimin itu terbantai, maka dakwah ini tidak sampai kepada kita sampai hari ini. Karena waktu itu Islam baru dibuka, baru dimulai Rasulullah. Baru didakwakan oleh Rasulullah. Islam, dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah masih kecil, masih sedikit yang menerima. Kalau saja mereka terbunuh, maka akan terhentilah dakwah tauhid ini. Maka Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun menolongkan pertolongannya, bantuannya dengan menurunkan para malaikat. Menurunkan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, tentara. Walillahi junudus samawati wal ar, Allah itu memiliki tentara-tentara. Di langit maupun di bumi, Allah memiliki bala tentara yang sangat banyak. Angin, tentara Allah. Para malaikat, tentara Allah. Semuanya, di langit dan di bumi, Allah memiliki bala tentara yang sangat banyak. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita baca riwayat ini. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi kitabi al-mujabina fi ad-du'a. Ibnu Abi Dunya di dalam kitab berjudul al-mujabina fi ad-du'a menyebutkan salah satu riwayat, riwayat dari Al-Hasan, anil Hasan. Qala Al-Hasan berkata, kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dulu ada salah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Minal Ansar, sahabat ini dari suku Ansar, orang Madinah. Yukna Aba Mi'laq, yang punya kunya, punya gelar, panggilan, disebut orang dengan sebutan Abu Mi'laq. Namanya siapa? Abu Mi'laq. Orang Ansar, orang Madinah. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi. Yang mana Abu Mi'laq ini adalah seorang pedagang yang dia mendagangkan dagangannya sendiri dan juga dagangan orang lain. Yadribu bihi fil afaq. Beliau menuju berbagai macam tempat untuk mendagangkan barang dagangannya dan juga barang-barang orang lain yang dititipkan pada beliau untuk dijual atau bagi hasil atau modal orang lain. Nah, ada yang modalnya sendiri dan juga ada yang barang orang lain. Wa kana nasikan warian. Dan Abu Mi'laq ini terkenal seorang sahabat yang nasikan warian, nasikan warian, yang sangat bersungguh-sungguh, sangat getol di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga seorang yang wara. Berarti beliau ini seorang yang soleh. Nah, ini Abu Mi'laq, yang dikenal atau kunya-kunya Abu Mi'laq, seorang pedagang yang mendagangkan barang dagangannya dan juga barang orang lain, dan beliau adalah seorang yang soleh. Fa kharaja marratan, suatu ketika beliau keluar berdagang, mendatangi suatu tempat, suatu daerah. Falakiyahu lissun muqanna fistilah. Tiba-tiba Abu Mi'laq ini berjumpa dengan seorang pencuri yang bertopeng dan membawa senjata tajam. Beliau dibegal oleh seorang perampok, dihadang di tengah jalan. Faqala lahu, maka berkatalah perampok ini, "Dok ma ma'ak." Ayo, letakkan barang-barangmu. Apa yang ada pada kamu, letakkan. Mana? Sini. Beliau dipaksa untuk memberikan seluruh harta yang beliau atau barang dagangan yang beliau bawa. "Dok ma ma'ak, fa inni qatiluk." Karena sesungguhnya aku akan membunuhmu, kata perampok tersebut. Yang namanya perampok, para begal, dari dulu sampai sekarang ya sama. Bawa senjata, ingin mengambil harta dan ingin membunuh. Dan ancamannya juga sama. Karena perampok dulu dan perampok sekarang sama-sama digoda oleh syaitan. Ingin mengambil harta manusia dengan cara batil dan ingin menumpahkan darah bi ghairil haq, dengan cara yang tidak benar. Qala, maka berkatalah Abu Mi'laq, "Ma turidu ila dami sya'nuka bil mal?" Bukankah kamu tidak membutuhkan darahku? bukankah yang kamu butuhkan adalah hartaku? Qala, maka rampok itu pun berkata, ammal malu fali, kalau harta tersebut itu untuk aku. Walastu uridu illa dammak, illa dammak, dan aku tidak ingin kecuali menumpahkan darahmu. Artinya kata rampok tersebut, nah, ketika Abu Mi'aq menyatakan, loh yang kamu butuhkan kan harta, kenapa aku harus dibunuh? Terserah aku, kata rampok tersebut. Kalau harta itu nanti jadi milikku, tapi aku suka untuk membunuh orang, aku tetap akan membunuhmu. Qala, maka Abu Mi'aq menyatakan, amma idza abaita fadharni usalli arba'a raka'at. Ya sudah, ya. Kalau memang demikian itu, tolong kasih aku uzur, biarkan aku untuk sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Biarkan aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Qala, maka rampok itu menyatakan, sholli ma badalak, sholli, maka silakan engkau sholat ma badalak semaumu. Ya silakan, mau sholat silakan, mau berapa rakaat terserah, silakan sholat dulu. Fatawadda, maka Abu Mi'laq ini pun kemudian berwudu. Summa sholla arba'a raka'at, kemudian beliau pun mulai sholat 4 rakaat. Fakana min du'ai, maka di antara doa yang beliau panjatkan, fi akhiri sajdatin, di akhir rakaat, pada sujud terakhir, beliau berdoa. Pada sujud terakhir dalam sholat yang para kata tersebut, beliau pun berdoa. Ya Wadud, ya Allah, Zat yang Maha Penyayang, ya Dzal Arsy Al-Majid, wahai Allah yang memiliki arsy yang mulia, yang agung, ya fa'alul lima yurid, wahai Allah yang mengerjakan apapun yang dia kehendaki, as'aluka bi'izzika, aku memohon dengan kekuatanmu ya Allah, dan keperkasaanmu ya Allah, alladzi la yuram, kekuasaan, kekuatan yang tidak bisa dicegah oleh seorang pun. Wa mulkika alladzi la yudham, aku mohon kepadamu ya Allah, wahai raja yang memiliki kekuasaan, kerajaan yang tidak mungkin akan lenyap, tidak mungkin akan sirna. Wa binurika alladzi mala arkana arsyika, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan cahayamu yang memenuhi arsmu. Antakfiyani syarru hadzal lis, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau tolong aku, bantu aku, cukupi aku dari kejahatan pencuri ini, dari perampok ini. Ya Mughis, aghisni, wahai Zat yang memberikan kelapangan, aku beristighosah kepadamu, berikanlah kelapangan dari kesempitan yang sedang aku hadapi. Ya Mughis, aghisni, ya Allah, Zat yang mampu memberikan kelapangan, keluasan, tolong dan bantu aku, hilangkan kesempitan dan kesusahanku. Salah sama rot, dia berdoa sampai 3 kali. Fa'ila huwa bifaris qad akbal, tiba-tiba muncullah seorang yang menunggang kuda, entah dari mana dia datang. Tiba-tiba muncul seorang yang sedang mengendarai kudanya. Biyadihi harbatun, yang mana di tangan laki-laki ini yang mengendarai kuda ini, di tangannya ada harbah, yaitu tombak. Qad wada'aha baina udhunai farsihi, yang diletakkan tombak itu di antara dua telinga kudanya. Orang ini bawa tombak yang diletakkan di antara dua telinga kudanya. Falamma basara bihil lis aqbala nahwahu, ketika laki-laki yang mengendarai kuda ini melihat pencuri tersebut, maka dia pun menghadap dan menuju mendatangi pencuri tersebut. Fata'anahu faqatalahu, maka laki-laki ini pun kemudian membunuh perampok tersebut. Matilah perampok tersebut. Summa kebala ilaih, kemudian laki-laki yang membawa tombak ini pun menuju mendatangi Abu Mi'laq. Faqala, seraya berkata, kum, berdirilah, bangkitlah, bangunlah. Faqala, maka Abu Mi'laq yang keheran-heranan berkata, man anta, kamu ini siapa? Biabi anta wa ummi. Ini kalimat nam, semirip dengan sumpah, tapi yang diinginkan untuk menguatkan. Kamu ini siapa? Faqad aghathani Allahu bikal yaum. Maka laki-laki ini menjawab, sungguh pada hari ini engkau telah beristighosah, meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, agar Allah berkenan memberikan kelapangan dari kesempitan yang sedang kau hadapi. Faqala, dan engkau berkata, faqala, maka laki-laki ini pun berkata, ketahuilah, ana malakun min ahli samaa ar-rabi'ah, aku ini adalah seorang malaikat penghuni langit keempat. Da'auta bidu'aikal awal, engkau telah berdoa pada doamu yang pertama. Kan laki-laki ini atau sahabat ini, yaitu Abu Mi'laq, berdoanya berapa kali? 3 kali. Ketika engkau berdoa yang pertama, sami'tu li abwabis sama qa'atan, aku mendengarkan pintu langit. Naam, aku mendengarkan suara petir di pintu langit. Naam. Summa da'auta bidu'aika tsani, kemudian engkau berdoa kembali pada doa yang kedua. Berdoa kembali kepada Allah, ya Wadud, ya Dzal 'Arsyil Majid. Dia sebut-sebut nama Allah. Dia beristighosah dengan bertawassul dengan nama Allah, ya Wadud. Di antara nama Allah, ya Wadud, ya Dzal 'Arsyil Majid. Di antara nama Allah, nam, atau yang sifat Allah Ta'ala yang memiliki arsy yang mulia, yang agung. Ya fa'alul lima yurid, di antara sifat Allah yang dia berbuat sekendak dia, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk melarang Allah apapun yang dia kendaki untuk melakukannya. Ya fa'alul lima yurid, setelah dia bertawassul dengan asma Allah dan sifat Allah Ta'ala, barulah dia memohon kepada Allah. Itu pun tetap menyanjung nama Allah Ta'ala, menyanjung Allah. As'aluka, aku mohon padamu ya Allah. Ikhwatillah, kalau mau meminta kepada Allah, maka sanjunglah Allah, pujilah Allah, bertawassullah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. As'aluka bi'izzika, aku mohon kepadamu ya Allah dengan keperkasaanmu dan kekuatanmu, la yuram, yang tidak bisa dicegah dengan seorang pun. Kalau ada di antara manusia yang kuat, yang hebat, yang sakti, tapi ada saja perkara yang menghalangi kekuatannya. Di langit, atas langit ada langit, istilah pepatah sekarang ini. Masih ada ternyata orang yang lebih kuat, yang lebih hebat dari dirinya. Tetapi kalau Allah maha kuat, maha perkasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dia yakin bahwa Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang kekuatannya tidak bisa dikalahkan. Dia memohon kepada Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala dan kerajaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah sirna. Kalau ada manusia yang berkuasa, paling 5 tahun lengser, akan diganti dengan raja yang lain. Tetapi kalau Allah berkuasa, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Raja manapun, sekuat apapun, sehebat apapun, tidak lama kok. Ketika dia sudah tua, digantikan dengan pangeran, dengan bawahannya, dia akan tidak berkuasa lagi. Tetapi kalau Allah berkuasa selama-lamanya, dia memanggil Allah, dia menyebut sifat-sifat Allah, memanggil atau bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa binurika alladhi mala'a arkani arsyik, aku mohon kepadamu ya Allah dengan cahayamu yang memenuhi arsy-Mu. Allah nurus samawati wal arsy. Cahaya Allah menerangi langit dan bumi. Maka ikhwat fillah, terus dia baca doa ini sampai 3 kali. Ini dalam keadaan takut, dalam keadaan sempit, dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, karena sebentar lagi mau dibunuh. Dia hanya punya waktu salat 4 rakaat, setelah itu akan dipenggal oleh begal, ingin dibunuh, hartanya akan dirampas. Maka dia bersungguh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul memohon kepada Allah Ta'ala. Maka dia sanjung-sanjung Allah, dia puji-puji Allah, dia sebut nama dan sifat Allah Azza wa Jalla sampai 3 kali. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, maka malaikat tersebut menyatakan, ana malakun min ahli sama, aku itu malaikat, aku ini adalah malaikat penghuni langit ke-4. Da'auta bidu'aikal awal, ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, fasami'tu li'abwabis sama ka'atan, maka aku mendengarkan suara petir pada pintu langit. Summa da'auta bidu'aikal sani, kemudian engkau berdoa kepada Allah dengan doa yang kedua. Sekali lagi ikhwat fillah, kalau berdoa jangan sekali. Terus ulangi lagi, terus ulangi lagi. Nanti doa lagi, besok doa lagi. Jangan berputus asa, jangan terburu-buru. Doa lagi, doa lagi. Ketika laki-laki ini berdoa yang kedua, fasami'tu li ahli sama' dajjatan, maka kata malaikat ini, ketika engkau berdoa dengan doa yang kedua, maka aku mendengarkan suara gemuruh pada penghuni langit, suara guruh. Summa da'auta bidu'aika tsalis, kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, doa makrub, itu adalah doa orang yang sedang dalam kesempitan, orang yang dalam kesusahan. Maka ketika suara ini dikatakan kepadaku bahwa ini adalah doa orang yang sedang memanjatkan doa kepada Allah, yang dia dalam sangat membutuhkan bantuan karena dalam keadaan sempit, susah, sulit. Fas'alatullah ayyuliyani, maka aku berdoa, kata malaikat ini, aku pun minta izin berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengutus aku mengizinkan aku untuk membunuh perampok tersebut. Qala Al-Hasan, maka kata Al-Hasan, perawi hadis ini, faman tawaddo'a, maka barang siapa yang berwudu, wasalla arba'a raka'at, kemudian dia salat 4 raka'at, wada'a bihadha ad-du'a, dan dia berdoa dengan doa ini, ustujiba lahu, maka niscaya doanya akan dikabulkan. Makruban kana atau ghairu makrub, apakah dia dalam keadaan sempit, susah, sulit, ataupun tidak dalam keadaan sempit, kalau dia berdoa dengan doa ini, maka niscaya doanya akan dikabulkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, namun sayang, sungguh sangat disayangkan, ternyata disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, akhrajahu Ibnu Abi Dunya, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya fi Mujabud Da'wah halaman 64, berkata Al-Allama Albani rahimahullah ta'ala fi Da'ifah, di dalam kitab beliau Ad-Da'ifah, hadis ini hadis yang maudhu', hadis yang palsu, hadis ini lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun cukuplah hadis-hadis yang telah kita baca pada waktu yang lalu dan yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, salah satu di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Naam, Allah, doa kita menjadi sebab, tawassul yang kita lakukan juga menjadi sebab doa itu akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati billah, teruslah berdoa. Bagaimana kita akan berdoa kalau kita tidak hafal doanya? Maka hendaklah kita menghafal doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terlepas, agar kita diberi kelapangan, diberi kemudahan, diberi jalan keluar, diberi solusi dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi, dan bisa membantu orang lain yang sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, kesedihan, kesempitan, dan kegundah-gulanaan. Maka hafalkanlah doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar dari semua yang kita, dari musibah, masalah yang kita, dan juga masalah yang kita hadapi. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, pada fasal yang lain yang berikutnya, masih dalam bab doa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami ingatkan untuk minggu depan disetarkan hafalan doa dari hadis yang sahih, na'am, dari Abdullah bin Mas'ud yang di awal kita telah baca. Nah, alhamdulillah, amin, tafadhalu, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.